curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Ya wong sing jenane wong ninggal dunia gue kadang-kadang upacarane dewek-dewek kang. Ana sing aturane gue nang dhuwur kijing gue disogi, potone wong sing ninggal ya nak. Ana sing nang peti disogi barang-barang berharga sing disenengi nang wong sing ninggal gue ya anak. Lah sikine ndek cerita kang. Ki kisah meninggalnya seorang dokter spesialis jantung. Jajal kaya ngapa yo tiriki. Dulur-dulur kabeh, para rawuh ingkang kula hormati, siang menika kita kempal teng mriki niku saweg mengadakan upacara kematian atas meninggalnya saudara kita Dr. Sudarjoko. Di mana Dr. Sudarjoko ini pada saat tes urip web profesine sebagai dokter spesialis jantung. Lagi nang kene di antara tamu-tamu yakeh wae. Dokter-dokter sing dadi palane Dokter Sudarjoko nggih matur nuwun nggih rawuhipun nggih. Baiklah, iki kayan-kayane lagi musim udan dadi carane nyegagan bae gawe kuburan lah. Tenteni kok ngapa mbasan udan gede malah banjir kok kuburane. Sing jelas iki Dokter Sudarjoko sae nggih. Oh ya, anu sedurunge mangkat kenyung entuk pesan iki kang keluargane jare wonge kemien lagi Dokter Sudarjoko tesi gesang tesi urip ke pesan pesannya jare nek Dokter Sudarjoko mati nek Dokter Sudarjoko ninggal gue nang dhuwur peti kon disogi ornamen ya kaya patung lah, patung sing gambare jantung jare nggo lambang penghormatan karena profesine gue sebagai dokter spesialis jantung. Oke, kayan-kayane wis siap ke ornamennya ge. Ayo mangkat barisan penggotong bandusan. Maju, jalan. Nah, iki langsung kang bandusan sing isine mayat dari Dokter Sudarjoko gawa maring kuburan. Nah, ternyata barang kuburan gue enak kancane. Kancane nembe tekan nembe tebluk kang Bandung. Yang nama dana to tekane Madan Keri. Wah, gutul kuburan. Wis dikubur gue si Dokter Sudarjoko. Barang wis dikubur malah gue jo lakak-lakak gue. Patu tapor jajal. Weh, ambene wis diatur, Mas. Lagi ana wong mati kemelek cekakan kaya kowe. Ki Dokter Sudarjoko nembe mati kubur ki jam cekakan kaya kowe. Patut apa ora iki sapajane ya? Ola rumah ve kenyong balanes kang Bandung nembe teka. Ki jadi ora nembe ngerti kuburane balane nyong kaki Sudarjoko malah nyeget banget jare walajan. Dokter tak dokter ora kuping wae ya. Ora mata wae ya. Melek, riko kenaikan sama orang mati. Aja ngujuk kali gue orang patut. Lah nyokon orang ngujuk ke priwek kang jan. Gue dene nang dhuwur kijinge Dokter Sudarjoko. Anak gue patung gambar jantung jan. Oke, gue nung pesenane Dokter Sudarjoko. Lagi tasi gesang, lagi tasi urip. Jerari mati nang dhuwur kijing kan disoge patung gambar jantung. Masalahnya Dokter Sudarjoko gue ya. Gue lagi tasi urip gue profesinya dokter spesialis jantung. Gue gak penghormatan. Wah kayak gue ya. Lajangnya gegetan kayak gue. Lah gue sih Dokter Sudarjoko sing ninggal lan dokter spesialis jantung dan dipatungnya patung jantung. Lah kaya nyong menang ngermati sih ke prive ya Jan. Apa ngene patut kan lah Jan. Lah ora patut nang apa? Lah gue mau Jan. Kira Dokter Sudarjoko kan dokter spesialis jantung ya dan dengan dur kijing gue anak patung jantungnya. Lah kaya nyong sih ke prive nyono dokter spesialis kelamin. Apa ngene beran dur kijing itu anak? Patungan nulisan. Wah, diganti baik karo duduk beduk. Karo martil, lima dan capa. Kurang dapat maning ya karo meteran, gendean ya. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.